بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sedang membahas rukun iman. Dan kajian kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir pertama sudah dibahas, beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kedua, beriman kepada adanya kematian. Kita lanjutkan kepada tanda ketiga. Kita lanjutkan poin ketiga dari bagian iman kepada hari akhir adalah al-iman bima yakunu ba'dal maut. Beriman kepada apa-apa yang akan terjadi setelah mati. Ada tiga poin yang teralami oleh manusia setelah mati. Tidak semua manusia mengalami ketiga-tiganya, tapi minimal dua pasti teralami. Pertama, fitnah kubur yang berupa pertanyaan di dalam kubur tentang ayat itu yang keliru. Bukan ayat yang keliru, orang yang keliru terhadap ayat itu. Setidaknya ada tiga ayat yang sering dijadikan dalil untuk mengingkari adanya alam kubur. Ayat pertama adalah ayat yang terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 56. Allah berfirman tentang ahlul jannah, tentang ahli surga. Kata Allah, la yadhukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Mereka, para ahli surga, tidak merasakan lagi sakit di dalamnya kecuali sakit atas mereka, para ahli surga, tidak lagi merasakan mati di dalamnya, bukan sakit, tidak mengalami mati di dalam surga tersebut kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Kata mereka, ayat ini menyatakan mati itu cuma sekali, yaitu di dunia saja. Seandainya nanti di alam kubur dihidupkan kembali, nanti kan pada waktu hari kiamat mati lagi. Kalau begitu dua kali mati dong, kata mereka. Sedangkan ayat ini menyatakan para ahli surga di dalam surga tidaklah mengalami kematian kecuali hanya kematian yang pertama di dunia. Jadi mati itu hanya sekali di dunia saja. Tidak ada lagi kematian yang teralami setelah itu. Kalau di alam kubur dihidupkan lagi, berarti nanti kan dimatikan lagi tuh pas hari kiamat. Jadi dua kali dong, kata mereka. Dan ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan di alam kubur. Ini ayat pertama. Nanti kita bantah insya Allah. Dan para ulama sudah membantahnya. Kita tinggal menjelaskan saja bantahan dari para ulama itu. Adapun ayat kedua yang juga sering dijadikan dalil untuk mengingkari adanya azab kubur adalah surah Fatir ayat 22. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma anta bi musmi'in man fil qubur." Engkau hai Muhammad tidak bisa membuat orang-orang yang ada di alam kubur menjadi mendengar. Orang yang ada di alam kubur itu tidak mendengar. Kamu tidak bisa membuat mereka menjadi mendengar, kata Allah. Ayat ini menunjukkan di alam kubur mereka tidak bisa mendengar alias mati. Sehingga kalau ditanya di alam kubur mereka tidak bisa dengar. Percuma. Gitu. Oleh karena itu tidak ada pertanyaan kubur. Karena di kubur, di alam kubur mereka tidak mendengar. Dan ini menunjukkan tidak ada kehidupan di alam kubur. Ayat ketiga yang sering digunakan oleh mereka sebagai dalil tentang tidak adanya alam kubur adalah surah Yasin ayat ke-52 tentang orang-orang kafir di akhirat nanti. Begitu mereka dibangkitkan, mereka berseru, "Man ba'atsana mim marqadina?" Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Jadi di akhirat orang-orang kafir itu begitu dibangkitkan, mereka berkata, "Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang?" Ayat ini kata mereka menyatakan bahwa orang kafir sebelum dibangkitkan pada hari kiamat tidur. Di alam kubur itu tidur. Berdasarkan perkataan orang kafir sendiri. Seandainya ada alam kubur, kemudian orang kafir diazab di alam kubur, pasti orang-orang kafir tersebut tidak akan berkata, "Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami?" Tidak akan berkata begitu. Ini menunjukkan di alam kubur mereka itu tidur. Inilah tiga ayat yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang ingkar kepada adanya alam kubur. Adapun dalil akal, mereka menyatakan bahwa kita sering melihat orang yang mati dan tidak dikubur. Umpamanya disalib, kemudian dibiarkan jasadnya membusuk dalam keadaan disalib. Memakan bangkai, dimakan juga oleh bakteri-bakteri. Sudah mati. Kita tidak melihat dia ini bangun lagi, ditanya, kemudian disiksa kalau dia orang kafir, diberi nikmat kalau dia orang mukmin, enggak. Atau umpamanya kuburan orang yang kafir, nyata-nyata kafirnya, kemudian dikuburkan, esoknya digali lagi utuh. Tidak ada bekas-bekas siksaan. Padahal kata hadis, kalau orang kafir di dalam alam kuburnya dibangkitkan, ditanya, kemudian tidak bisa menjawab, mereka dipukul, Terus mereka digencet oleh tanah yang menghimpitnya sampai remuk tulang belulangnya. Ternyata orang kafir tulang belulangnya utuh, setelah sekian hari dikuburkan pun tidak remuk. Lihat juga orang mukmin yang soleh, dalam hadis dikatakan setelah ditanya dan bisa menjawab, kemudian akibatnya kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Yuk kita gali kuburan orang mukmin yang soleh. Begitu digali, tetap aja 1,1 kali 2 meter persegi, tidak seluas mata memandang. Menunjukkan tidak ada tuh alam kubur. Itu kata mereka. Inilah beberapa alasan yang digunakan oleh orang-orang yang ingkar kepada adanya adab kubur. Dan alasan ini bukan hanya muncul sekarang-sekarang, tapi sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sudah berpuluh atau ratusan atau bahkan ribuan kali para ulama membantahnya. Adapun ayat yang pertama, Surah Ad-Dukhan ayat 56 yang menyatakan la yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Para ahli surga di dalam surganya tidak merasakan lagi kematian kecuali kematian yang pertama zaman dahulu ketika di dunia. Ayat ini tidak menjadi dalil tentang tidak adanya kematian yang kedua, enggak. Tapi yang dimaksud di sini, berkata Asy-Syaikh Ahmad Ali Al-Hakami, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud mereka ahli surga tidak merasakan kematian seperti kematian yang pertama dahulu, maknanya adalah rasa sakit, rasa ngeri, rasa tegang, rasa takut yang teralami oleh setiap orang yang akan mati di dunia. Ada sakaratul maut. Tidak ada lagi kematian yang akan teralami seperti yang teralami di dunia. Adapun di alam barzah, mereka hidup dan dimatikan lagi, tapi kematian di alam barzah tidak ada sakaratul maut. Tidak ada juga apa namanya yang disebut dengan ketakutan menghadapi kematian yang kedua ini. Karena apa? Karena tidak ada lagi penderitaan, rasa takut dan sakarat yang seperti teralami di alam dunia yang tadi dijelaskan. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau mengalami sakit yang luar biasa, sakaratul maut. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat orang menderita melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Beliau memasukkan kedua tangannya ke sebuah wadah yang berisi air lalu mengusapkannya ke wajahnya sambil mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Nah ini tidak teralami di alam kubur. Inilah yang pertama. Adapun hakikat sebenarnya yang teralami oleh orang kafir juga, mereka mengalami dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali hidup itu pertama di dunia, kedua di alam barzakh. Mati juga begitu. Ini pengakuan orang kafir sendiri yang Allah ungkapkan dalam surah Ghafir ayat 11. Surah Ghafir nama lainnya surah apa? Al-Mu'min, surah ke-40 ayat yang ke-11. Allah berkata tentang orang-orang kafir di alam di akhirat nanti, kata orang kafir, qalu, Allah mengatakan, qalu rabbana amattana itsnatain وأحييتنا إثنتين فاعترفنا بذنوبنا. Ya Allah, kata mereka, kata orang kafir, engkau telah mematikan kami dua kali, dan engkau telah menghidupkan kami juga dua kali. Maka kami sekarang ini mengakui dosa-dosa kami. Jadi orang kafir menyatakan kami mati dua kali, kami hidup juga dua kali. Di alam dunia dan di alam barzakh. Orang mukmin ketika di alam kuburnya, ruhnya itu akan menjadi burung-burung yang kemudian bergelayutan di pohon-pohon surga sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih, kita bisa ketahui kesahihannya dalam kitab Sahih Al-Jami' Ushghir. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innama nismatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ta'ala ila jasadihi yawma yab'atuh. Sesungguhnya ruh orang mukmin akan menjadi seekor burung yang berbelayutan di pohon-pohon surga sampai Allah kembali mengembalikan ruh itu ke dalam jasadnya pada hari ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Oleh karena itulah maka orang kafir mengalami dua kali hidup, mengalami dua kali mati. Sehingga ayat yang menyatakan para ahli surga tidak lagi mengalami kematian seperti kecuali hanya kematian yang pertama dulu, artinya mereka tidak lagi mengalami sakit, tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi mengalami apapun di akhirat nanti, di alam akhirat di surga nanti. Dan adapun pernyataan illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama dulu, maknanya karena saat itulah setiap orang mukmin pun mengalami kematian yang disertai dengan rasa sakit. Berbeda dengan kematian yang dialami di alam kubur, tidak mengalami apapun. Mereka berbahagia, terbang, bergelayutan di pohon-pohon surga sampai pada hari kiamat. Inilah bantahan yang pertama. Kedua, ayat ke-22 surah Fatir. Perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma anta bimusmin man fil kubur, engkau hai Muhammad tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar. Apakah ini menunjukkan bahwa orang yang ada di alam kubur tidak mendengar? Enggak. Kenyataannya hadis-hadis lain menjelaskan ketika penghantar orang yang sudah mati itu pulang 7 langkah dari kuburannya, kemudian dibangkitkanlah orang yang sudah mati tadi dan mereka masih mendengar suara-suara langkah kaki orang yang mengantarkannya yang sedang pulang tadi. Gitu ya. Kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika usai perang Badar yang dahsyat, perang yang pertama kali dalam sejarah Islam yang dimenangkan oleh kaum muslimin, beberapa tokoh Quraisy yang kafir mati di perang Badar itu, dimasukkan mereka ke dalam satu lubang kuburan. Beberapa hari setelah itu Nabi SAW dan para sahabat datang lagi ke Bukit Badar itu. Lalu Nabi berseru, menyebut beberapa nama orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqa. Wahai orang-orang Quraisy, wahai fulan, fulan, fulan bin fulan dan seterusnya disebut, apakah kalian sudah menemukan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar? Berteriak dengan keras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat heran. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, menyatakan, bukankah mereka sudah mati sehingga mereka tidak bisa mendengar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghayra annahum la yastati'una an yaruddu 'alayya syai'a. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan kepada mereka dibanding mereka. Kalian tidak lebih mendengar, artinya mereka lebih mendengar. Padahal kalian juga mendengar ya. Dekat, Nabi teriak lagi. Umar dan kawan-kawannya mendengar dengan jelas ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak lebih mendengar dibanding mereka. Maknanya mereka lebih mendengar daripada kalian. Kalau kalian aja mendengar, apalagi mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa menjawab ucapanku sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa orang yang ada di alam kubur itu mendengar. Adapun ayat yang menyatakan kamu tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar, makna yang pertama adalah kamu sebagai makhluk tidak bisa membuat mereka mendengar, tapi Allah sebagai Khalik bisa membuat mereka mendengar. Yang membuat mereka mendengar bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud mendengar di sana adalah bukan sima'ul hissi, tapi sima'ul istijabah. Yang dimaksud mendengar di sana bukan mendengar secara hissi, bukan mendengar dalam arti menangkap suara, tapi sima'ul istijabah, tapi mendengar dalam arti taat, dalam arti menurut, dalam arti menerima panggilan dan melaksanakan panggilan yang mereka dengar. Dan itu tidak hanya di akhirat, tidak hanya di alam barzah, di dunia juga begitu. Sehingga kenapa orang-orang munafik disebut tuli, bisu, dan buta? Summun, bukmun, umyun. Fahum, layarjun. Apakah mereka tuli, bisu, dan buta itu dalam arti sebenarnya? Gak bisa lihat, gak bisa dengar, dan gak bisa ngomong? Bukan. Mereka pintar ngomong. Mereka bisa lihat dan bisa mendengar. Tapi yang dimaksud dengan tuli dan bisu serta buta itu adalah terhadap kebenaran, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dari banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Mereka memiliki telinga tapi telinga itu tidak mereka pakai untuk mendengar. Mereka juga memiliki mata tapi mata itu tidak mereka pakai untuk melihat. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternak, peternak. Bal hum adha, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak digunakan untuk mendengar, melihat, dan memahami kebenaran. Makanya sumyun, kusumun, bukmun, umyun, fahum la yarjun. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Dan mereka tidak bisa kembali. Sama lah umpamanya kita punya anak, kita punya murid. Sering kita ajari, sering kita nasihati, sering kita beri wejangan. Nanti kalau pulang sekolah, cepat pulang ya. Cepat ganti baju, cepat ke masjid, sholat dulu, setelah itu makan, setelah itu boleh bermain, boleh tidur, dan seterusnya. Tapi, murid kita, umpamanya ya, pulang sekolah itu ngablu. Langsung nggak pulang, pakai seragam gitu ya. Pulang-pulang hampir maghrib dalam keadaan seragamnya belepotan lumpur, habis main bola di sawah umpamanya. Ketahuan yang memberi permisalan ini, rumahnya dekat sawah. Umpamanya, kita marah kepada anak didik kita dengan mengatakan, kenapa kamu tidak mendengar nasihat saya? Gitu ya. Yang dimaksud tidak mendengar di sana bukan berarti tuli, tapi tidak apa? Tidak menurut. Pasti dengar. Ketika kita memberi pepatah, besok pulang sekolah langsung ke rumah ganti baju ya. Iya. Kedengaran enggak? Kedengaran. Gitu ya. Begitu pulang sekolah terus main sampai maghrib. Kita berkata, kenapa kamu tidak mendengar ucapan saya? Mendengar di sana artinya bukan mendengar secara hissi. Bukan mendengar dalam arti menangkap suara. Mereka menangkap suara kita. Tapi yang dimaksud mendengar di sana adalah menurut. Taat, tunduk dan patuh kepada wejangan kita. Itu disebut sima'il istijabah. Mendengar dalam arti menurut, taat, tunduk, patuh atau memenuhi, melaksanakan apa yang kita omongkan kepada dia. Sedangkan orang kafir tidak. Lihat umpamanya Al-Quran, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-8, Allah berfirman, Yasma'u ayatillahi tutla alaih, thumma yusiru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, tapi kemudian mereka tetap takabur seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jadi yang dimaksud mendengar di sana adalah tunduk dan patuh atau taat kepada wejangan. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau hai Muhammad tidak bisa membuat orang-orang yang ada di alam kubur menjadi mendengar. Maknanya tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur menuruti, mengikuti, mentaati ucapanmu. Enggak. Walaupun mereka mendengar omonganmu. Tapi mendengar yang dimaksud di sana adalah mendengar taat, tunduk, dan patuh. Inilah ayat kedua yang juga dibantah oleh para ulama. Ketiga. Surah Yasin 52, Mamba'atana min marqadina. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir sebelum hari kiamat tidur selama di alam kubur dan tidak mengalami azab? Bila dijawab iya, maka ayat ini bertentangan dengan ayat lain dan hadis-hadis yang sahih yang menyatakan adanya alam kubur dan orang kafir diazab di alam kubur. Makanya harus dijawab tidak. Ayat ini tidak berarti selama di alam kubur orang-orang kafir tidur, enggak. Adapun perkataan orang kafir, mamba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Ada dua jawaban. Pertama, ketika di alam kubur mereka tetap dibangkitkan dan diazab. Terus hari kiamat mereka dimatikan lagi. Nanti setelah beberapa waktu barulah mereka dibangkitkan lagi. Ada jeda waktu setelah hari kiamat dengan dibangkitkan lagi mereka. Jeda waktu itulah yang oleh orang kafir dianggap tidur. Sehingga pas dibangkitkan lagi, mereka berkata, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Maksudnya tidur itu jeda waktu sejak hari kiamat sampai mereka dibangunkan lagi. Bukan selama di alam kubur mereka tidur, di alam kuburnya mereka diadab. Setelah diadab di alam kubur terjadi hari kiamat, mereka terhenti dari azab kubur, terhenti. Ada jeda waktu. Berapa lama jeda waktunya? 40. Ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa jeda waktu setelah hari kiamat, sangkakala pertama sampai sangkakala kedua ditiup. Tiupan yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini kan. Hari kiamat. Hancurnya bumi dan alam jagat raya karena tiupan sangkakala malaikat siapa? Israfil alaihi salatu wassalam. Bukan karena komet lewat ke dunia kemudian terjadilah kiamat, bukan. Nah, tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk yang pernah hidup. Baik manusia, jin, termasuk juga binatang. Nah, jarak antara tiupan pertama dan kedua 40. Kemudian Abu Hurairah ditanya, apakah 40 jam? La adri. Dia tidak tahu. Apa 40 hari? Tidak tahu. 40 bulan, 40 tahun? Tidak tahu. Jadi 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskan secara pasti. Sehingga ada jeda. Selama jeda itu oleh orang kafir dianggap tidur setelah sebelumnya disiksa dengan amat dahsyat di alam kubur. Kemudian terjadinya kiamat itu mereka terhenti dari azab kubur. Lalu pas dibangkitkan lagi, siapa yang bangunkan kami dari tidur? Jadi ayat ini tidak menafikan adanya azab kubur. Ini makna pertama. Makna yang kedua, inilah yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ungkapan orang-orang kafir membahas nami marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami, bukan berarti di alam kubur mereka itu tidur, tapi menunjukkan perbedaan yang jauh antara dahsyatnya azab di akhirat di neraka dengan azab kubur. Azab kubur dahsyat luar biasa. Tapi dibandingkan dengan dahsyatnya azab akhirat, azab kubur itu dianggap itu mah tidur, gak ada apa-apanya. Samalah umpamanya dengan kita umpamanya ya. Dari rumah kita mau berangkat ke Masjid Al-Furqan ini. Tapi hujan gerimis. Gerimis ini mah tenang, ada payung. Akhirnya berangkat kita. Sudah umpamai 100 meter, 200 meter, tiba-tiba hujan angin besar. Kita katakan, ini baru hujan. Ini baru hujan. Wah, hujan. Emangnya gerimis tadi tidak hujan? Hujan yang namanya gerimis itu istilah untuk hujan yang kecil. Tapi walaupun kecil, hujan tetap ya. Tapi tidak kita anggap hujan. Karena apa? Karena kecilnya. Dibanding begitu setelah 100-200 meter, hujan besar. Ini dia baru hujan. Tadi bukan hujan dianggapnya ya. Atau kita LB. Lapar berat. Masuk ke dalam sebuah restoran, tapi bukan fast food, bukan siap saji. Pesan apa? Disodorkan daftar menu. Pesan ini umpamanya pesan ayam bakar dan gurame bakar. Sementara ayamnya masih di kandang, guramenya masih di kolam. Tunggu Pak ya, dipancing dulu, mancingnya 15 menit. Ayamnya diambil, pas diambil lepas, dikepung dulu gitu ya. 2 jam baru tersaji itu. Tapi menunggu 2 jam dalam keadaan LB tadi, apa LB teh? Lapar berat. Kita membawa snack umpamanya. Kue sedikit, umpamanya satu keler kue sedikit habis. Nah, begitu 2 jam baru tersaji, ini dia makan. Ini baru makan, lahap dia. Padahal sebelum ada gurame, sebelum ada ayam, baru umpamanya snack. Waktu mengemil snack juga itu sebenarnya apa? Makan juga, tapi tidak dianggap makan karena kecilnya umpamanya. Dibandingkan dengan makan besar gurame bakar dan ayam bakar, ini baru nih makan yang sebenarnya. Akhirnya sebakul habis dia. Oleh karena itu perkataan orang-orang kafir memba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami, menunjukkan dahsyatnya azab di akhirat di neraka, sehingga azab yang pernah dialami di alam kubur itu dianggap tidur. Oleh karena itulah maka ayat ke-52 dari surah Yasin tadi tidak menjadi dalil tentang tidak adanya azab kubur, sebab adanya azab kubur ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang jumlahnya banyak. Maka terbantahlah 3 alasan yang berdasarkan Al-Quran yang dipegang oleh orang-orang yang ingkar terhadap azab kubur. 3 ayat tadi betul itu ayat Al-Quran, tapi yang keliru adalah pemahamannya, penafsirannya, interpretasi mereka terhadap 3 ayat itu. Adapun dalil akal yang menanjuk, yang menyatakan bahwa orang yang mati tapi tidak dikubur, enggak dibangkitkan lagi, enggak hidup lagi, atau yang masuk ke alam ke kuburan lalu kuburannya digali, toh apa yang dijelaskan dalam hadis tidak terbukti. Orang kafir yang katanya remuk tulang belulangnya, kemudian dipukul dengan besi yang besar, kemudian sampai yang gak kebayang hancurnya tubuhnya, begitu digali kuburan orang kafir tetap utuh, katanya begitu. Bagaimana membantah ini? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan masih alam nyata, bukan alam kubur. Apa buktinya kuburan alam nyata? Bisa kita lihat, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita hancurkan, bisa kita apa-apakan, ya gitu. Itu alam nyata, sedangkan alam kubur alam gaib. Terus di mana itu alam kubur? Duka, nggak tahu. Kalau tahu di mana keberadaan alam kubur, bukan gaib lagi namanya. Itu pertama. Jadi yang namanya alam kubur bukanlah kuburan. Walaupun masih ada keterkaitan antara alam kubur dengan kuburan, masih. Oleh karena itu ada aturan-aturan. Kita tidak boleh menginjak kuburan, menduduki kuburan, begitu ya. Dan tidak boleh menyatukan jasad atau jenazah orang muslim di pekuburan orang kafir dan sebaliknya gitu. Masih ada keterkaitan. Tapi alam kubur bukanlah kuburan dan kuburan bukanlah alam kubur. Kalau kuburan alam kubur, berarti orang yang mati tidak dikubur enggak masuk alam kubur dong. Umpamanya ada orang mati di lautan, dimakan ikan-ikan, tidak dikubur. Apakah mereka masuk alam kubur? Tetap masuk alam kubur, walaupun tidak dikubur. Atau umpamanya, orang yang matinya dibakar jasadnya. Kemudian debunya disimpan di kendi apa di mana? Atau ditaburkan ke lautan, ditaburkan biar tertiup angin. Tidak dikubur. Apakah mereka masuk alam kubur? Masuk alam kubur. Atau umpamanya yang jasadnya itu dibalut dengan balsam dulu, terus dibalut dengan kain, jadilah apa? Mumi, tidak dikuburkan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Masuk alam kubur. Dikuburkan atau tidak dikuburkan, tetap mereka masuk alam kubur. Terus gimana dong jasadnya? Nah, inilah hukum yang Allah tetapkan di alam kubur sebagai sebuah alam gaib, berbeda jauh dengan hukum yang Allah terapkan di dunia. Sehingga jasad kita yang hancur setelah umpamanya sekian puluh tahun, baik dikuburkan atau disalib dimakan oleh binatang-binatang pemakan bangkai, maka itu jasad yang kita lihat di dunia. Tapi yang jelas, jasad itu pula lah yang kelak di alam kubur dibangkitkan, dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, dibangkitkan dan menerima azab kubur atau nikmat kubur sesuai dengan amalnya. Itu juga teralami oleh ruh dan jasad yang dia pakai ketika di dunia. Dan ini sesuai dengan prinsip keadilan. Yang berbuat di dunia kan jasad ini dan ruh ini ya. Sehingga di alam kubur nanti apabila jasad dan ruh ini baik beramal soleh, dia harus menerima nikmat kubur dan nikmat kubur tersebut terasa teralami oleh ruh dan jasad ini yang dipakai untuk hidup beramal soleh di dunia. Kalau jasad dan ruh ini beramal salah, kufur, syirik, maksiat, bid'ah, lalu mati dalam keadaan demikian, masuk alam kubur, ya ruh dan jasad ini yang harus menerima balasannya. Kalau umpama dikatakan, bukankah sudah hancur itu di dunia bagaimana? Iya, kalau kita yang mengaturnya gak akan bisa. Keterbatasan dan kelemahan kita tidak memungkinkan kita untuk mengatur semua itu. Tapi ingat, yang mengatur semua itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah semuanya itu bagi Allah. Dan kita tidak perlu untuk pusing-pusing memikirkannya, enggak perlu. Sudah kita yakini sesuai dengan keterangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Kedua, coba lihat. Al-Quran menyatakan ketika orang kafir mati dalam masa sakaratul maut, ketika proses dicabut nyawa, mereka itu dipukuli loh. Dipukuli wajahnya, dipukuli belakangnya. Itu terjadi di alam dunia ketika mereka mau mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat umpamanya surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzab al-hariq. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan memukuli belakang-belakang mereka sambil dikatakan, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Ini di dunia. Ketika orang kafir mati, proses yang dia alami sebelum mati, dipukuli oleh malaikat, apa kita orang yang ada di sana melihat? Tidak. Tidak melihat para malaikat yang mencabut nyawa, tidak melihat pukulan para malaikat kepada wajah dan belakang mereka, tidak. Karena itu di alam dunia. Juga lihat dalam surah Al-An'am 93, Allah menyatakan, walau tara idz dzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka untuk memukuli mereka, memukuli orang-orang kafir yang akan mati itu, sambil dikatakan, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Itu terjadi di alam dunia. Apa kita melihat? Tidak, tidak melihat. Kalau di alam dunia aja proses sakaratul maut, pencabutan nyawa itu tidak terlihat, padahal di alam dunia, tapi sudah menyangkut yang gaib, malaikat gaib, ruh gaib yang dicabut juga, pukulan para malaikat kepada mereka juga gaib. Kalau di dunia saja tidak bisa terlihat, apalagi di alam kubur. Lebih tidak terlihat dan lebih tidak terjangkau oleh akal kita. Seandainya alam gaib terlihat dan terjangkau oleh akal pikiran manusia, bukan gaib lagi namanya. Pokoknya aspek gaib, walaupun di alam dunia, selama itu dijelaskan oleh Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib kita yakini, wajib kita imani. Dan ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, orang bertakwalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang gaib itu jelas dalam ayat atau hadis yang sahih, mau masuk akal mau tidak, mau terjangkau oleh indera kita atau tidak. Dan memang yang gaib tidak masuk akal dan tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, wajib kita percayai. Walaupun itu di alam dunia, adanya ruh di alam dunia, ruh gaib tidak bisa kita lihat masuk dan keluarnya tuh. Ketika manusia sedang tidur, ruhnya keluar, berpisah dari badannya, akan tetapi masih ada keterkaitan antara ruh dan badan tersebut. Allah menyatakan, Allahu yatawaful anfus hina mautihan. Fayumsikul ladzi qada alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, Allahu yatawaful anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan suatu jiwa ketika matinya, dan juga kata Allah, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga mewafatkan orang-orang yang belum mati waktu tidurnya. Waktu tidur nyawanya dicabut. Terus fayumsikul ladzi qada alaihal maut, Allah menahan ruh yang telah ditetapkan kematian baginya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, tapi Allah melepaskan lagi ruh yang lainnya dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya sampai waktu yang ditetapkan. Jadi orang yang tidur juga ruhnya, nyawanya dipisahkan dari badannya. Apa kita melihat, oh itu ruhnya keluar berarti sudah tidur tuh? Kalau ruh itu terlihat, kita bisa memastikan apa orang itu benar-benar tidur atau pura-pura tidur ya. Ah itu pura-pura ngorok itu, turunnya belum kelihatan keluar. Bisa begitu kita nanti. Itu di alam dunia. Nabi SAW menyatakan sesungguhnya setan selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan. Sampai ketika kita makan, setan datang ikut makan di alam dunia ini. Apa kelihatan? Oh itu setan, mau apa kamu kesini ikut makan ya? Gak usah ya, gak bisa kita begitu, gak kelihatan kok. Ya perlu kita melarang setan untuk makan bareng dengan kita, cukup dengan mengucapkan bismillah aja sebelum makannya sudah, setan gak bisa ikut makan. Tapi kalau kita gak basmalah dulu, oh, setan ikut makan, hilang barokah dari makanan kita. Itu alam dunia. Tapi ada aspek gaibnya di alam dunia. Tidak terlihat adanya setan. Setan ada juga di sini loh, cuma gak kelihatan. Oleh karena itulah, maka kalau di dunia saja aspek yang gaib sudah gak bisa terlihat, terjangkau oleh indera kita, tidak terjangkau oleh akal kita, apalagi alam barzakh yang merupakan alam gaib. Oleh karena itulah, maka memahami alam barzakh sebagai alam yang gaib tidak bisa diukur dengan indera dan akal kita. Tidak berarti kita tidak bisa melihat adanya azab kubur dan dampak serta bekasnya. Tidak berarti azab kubur itu tidak ada. Yang aneh ini, manusia lebih percaya kepada keterangan ilmuwan kafir ketika menjelaskan hal yang tidak bisa terjangkau oleh indera kita. Sebagai contoh, dalam pelajaran kimia, yang hadir di sini pastilah pernah belajar ilmu kimia ya. Bagi yang masuk jurusan IPA, kalau IPS sepertinya nggak ada ya. Dalam pelajaran kimia ada yang disebut dengan molekul. Setiap benda ini memiliki struktur molekul tersendiri. Kemudian molekul itu dilambangkan sebagai sebuah benda yang bulat kayak kelereng ya, yang memiliki tangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat gitu ya. Sehingga air, umpamanya rumus molekul air H2O. Artinya air itu terdiri dari dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen. Kemudian molekul oksigen punya dua tangan, sedangkan hidrogen punya satu tangan. Jadi untuk membentuk molekul air harus terdiri dari dua atom hidrogen, karena hidrogen punya satu tangan, sedangkan oksigen dua tangan. Jadi satu oksigen diapit oleh dua hidrogen. Cukup, jadilah itu molekul air, kan gitu ya. Disimbolkannya dengan benda yang bulat gitu ya. Itu kan fiktif, gak ada. Apakah diteliti air tuh, lihat. Pakai apa, pembesar itu, mikroskop. Dengan skala 1 berbanding 10 juta umpamanya. Bisa diperbesar 10 juta kali. Oh iya itu, satu atom oksigen diapit oleh dua hidrogen. Benar tuh, saling berpegangan. Apakah begitu? Enggak. Hanya bayangan, hanya khayalan aja. Dan dipercaya kan oleh semua orang. Walaupun memang perhitungan dari semua itu, walaupun hanya hitungan angka-angka-angka, kemudian dibuat sebuah eksperimen, betul terbukti dari sanalah bom atom dibuat, dari sanalah dari teori rumus molekul itulah lahirnya bom atom, bom nuklir, bom neutron, dan seterusnya gitu kan. Walaupun gak ada dalam realita, hanya teori-teori yang fiktif gitu, tidak terbukti dalam kehidupan real yang nyata bahwa molekul itu ada, hanya dihayalkan seperti itu, orang semua percaya. Orang semua menganggap hebat terhadap orang yang menguasai teori itu. Tapi ketika Al-Quran dan hadis menyatakan begini, begini, begini, dan tidak terlihat oleh indera kita, tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terjangkau oleh akal kita, tidak dipercaya atau diragukan. Padahal keterangan Al-Quran adalah mutlak kebenarannya. Demikian juga hadis-hadis yang sahih. Itulah bantahan dari para ulama terhadap orang-orang yang ingkar kepada adanya alam kubur, baik pengingkaran itu dasarkan kepada ayat yang disalahpahami ataupun dasarkan kepada pemikiran akal yang keliru. Lalu manakah ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya azab kubur? Banyak. Kita mulai dari ayat. Pertama, ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah berfirman, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melaksanakan apa saja yang Dia kehendaki. Apa kaitan ayat ini dengan alam kubur? Yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan mantap, artinya di alam kubur. Di dua alam, di dunia, fil hayati dunia, ucapan yang mantap itu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di alam kubur, ucapan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Berdasarkan penafsiran Nabi SAW tentang ayat ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dalam dua kitab sahihnya diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza uqidal mu'minun mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fadzalika qauluhu تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت رواه البخاري في مواضع. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin sudah didudukkan di alam kuburnya, sudah dibangkitkan lalu disuruh duduk, lalu datanglah dua malaikat ditanya, kemudian orang mukmin ini menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itulah qaulu tsabit yang Allah maksudkan dalam ayat yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Ini penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Dan penafsiran beliau berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk ketika beliau berbicara, bahwa yang dimaksud dengan al-qawlu thabit, ucapan yang mantap yang diucapkan oleh orang-orang mukmin, maksudnya di alam kuburnya ketika ditanya oleh para malaikat. Oleh karena itu ayat ini berbicara tentang adanya alam kubur. Ini yang pertama. Kedua, Al-Quran surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim. Kata Allah, kemudian kami mengazab mereka, mengazab orang-orang kafir dua kali. Setelah diazab dua kali, mereka dikembalikan kepada azab yang lebih besar lagi. Berarti berapa kali diazabnya? Tiga kali itu. Allah menyatakan, sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali. Kami azab mereka dua kali. Summa yurudduna ila azabin adzim, kemudian setelah diazab dua kali, kami kembalikan mereka ke azab yang lebih dahsyat. Jadi berapa kali itu? Tiga kali. Orang kafir tiga kali diazab. Kapan sajakah tiga kali itu? Berkata banyak ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di antara Abdullah bin Mas'ud, Abu Malik, Ibnu Jurayj, Hasan al-Basri, Sa'id, Qatada, Ibnu Ishaq, dan yang lain-lainnya, yang dimaksud kami azab mereka dua kali. Pertama, azab di dunia dengan dikalahkannya mereka oleh orang-orang mukmin dalam perang, dalam segala hal. Azab yang kedua, azab di alam kubur, di alam barzah, azabul qabr, dua kali diazab. Setelah dua kali diazab, lalu di akhirat mereka dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Sehingga ayat yang menyatakan sanu'adzibu marratain, kami akan azab mereka dua kali, satu di dunia, satu di alam kubur, kemudian setelah itu baru yang ketiganya di akhirat, di neraka, menunjukkan bahwa ayat ini berbicara tentang alam kubur juga. Ini ayat yang kedua. Ketiga, surah As-Sajdah ayat ke-21. Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang lebih rendah, yang lebih ringan, sebelum azab yang lebih besar. Berkata Al-Barra bin Azib, dia seorang sahabat, juga Mujahid, Mujahid tabi'in, murid Ibnu Abbas, juga Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu disebut kana 'alaman nas, orang yang paling berilmu pada zamannya. Yang dimaksud kami azab mereka dengan azab yang lebih ringan, maksudnya azab kubur. Dunal adabil akbar, sebelum atau selain azab yang lebih besar di akhirat nanti. Sehingga ayat ini berbicara tentang dua jenis azab di dua alam. Pertama di alam kubur, yang kedua di alam akhirat, yaitu di dalam neraka. Ayat keempat, Al-Quran surah Ghafir ayat 45-46. Surah Ghafir, nama ini surah Al-Mu'min, surah ke-40. Ini tentang Fir'aun. Kata Allah, وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَ الْعَذَبِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka digiringlah keluarga Fir'aun ke azab yang buruk. Yang dimaksud keluarga di sini adalah pengikut yang setia. walaupun tidak ada hubungan darah. Adapun yang ada hubungan darah tapi tidak setia kepada Fir'aun, bahkan beriman kepada dakwah Nabi Musa, bukan keluarganya, bukan keluarga Fir'aun, walaupun itu istrinya sendiri. Siapa istri Fir'aun? Asia, seorang wanita mukminah yang kemudian oleh Allah dijadikan simbol orang-orang beriman di dunia. Lihat umpah surah At-Tahrim. Ayat kedua terakhir dalam surah At-Tahrim menyatakan, "Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Idz qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin." Kami berikan perumpamaan simbol kepada kalian tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berkata, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah," ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga. "Wa najjini min Fir'auna wa 'amali," dan selamatkan aku dari Fir'aun dan aksinya. "Wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin," dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini Asia, istrinya. Tapi walaupun istrinya, tidak dimasukkan sebagai keluarga Fir'aun. Sebaliknya para penggawanya, pengikutnya yang setia, tunduk patuh taat kepada Fir'aun, walaupun gak ada hubungan darah, gak ada hubungan kekeluargaan, itu masuk, dianggap sebagai keluarga Fir'aun. Sampai dikatakan, "Wahaqa bi ali Fir'aun su'al adab." Mereka kena adab, adab semua. "An-naru yu'raduna 'alaiha," neraka, api neraka disodorkan kepadanya, kepada mereka, "ghuduwa wa 'ashiya," setiap pagi dan petang terus. "Wa yauma taqumu as-sa'ah," adapun pada hari kiamat nanti, "adkhilu 'ala Fir'aun ashaddal 'adzab," masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang lebih dahsyat. Itu di akhirat. Sebelum di akhirat, neraka disodorkan dulu setiap pagi dan petang. Di mana itu terjadinya? Di alam kubur. Fir'aun di alam kuburnya seperti itu. Setiap pagi dan petang, hembusan api neraka. Walaupun hanya hembusan, jangan dikira paling seperti gerahnya Jakarta lah. Enggak begitu, Bu. Jangankan Jakarta di Timur Tengah pada musim panas yang suhunya di atas 50 derajat, 54, 56 derajat Celcius yang hari di sana, orang sudah gak bisa keluar rumah tanpa AC, tanpa mobil ber-AC gitu ya, tanpa kendaraan ber-AC di rumah juga kalau gak ada AC, kayaknya gosong itu. Mau mandi aja, air keran itu mengepul mengeluarkan asap saking panasnya cuaca. Jadi kalau mau mandi itu harus masukkan dulu es batu balok, masukkan ke bak, baru agak hangat, baru bisa mandi. Kalau di sana pada musim panas itu tidak bisa mandi air dingin ya, karena hangat terus atau panas gitu. Kalau di sini sebaliknya, susah untuk mandi air hangat kecuali harus berjuang dulu. Berjuangnya menanak dulu, merebus air dulu sampai matang, sampai panas atau hangat. Jadi walaupun hembusannya aja api neraka, jangan main-main loh. Panasnya luar biasa, baunya luar biasa, membuat menderitanya luar biasa. Itu teralami oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai hari kiamat, berarti di alam kubur. Nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat. Kata Allah, "Wa yauma taqumu as-sa'a adkhilu ala Fir'aun ashaddal azab," dan pada hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun ke azab yang lebih dahsyat. Keluarga yang dimaksud di sana pengikutnya yang setia. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," ya Allah berikan salawatku kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, yang dimaksud keluarga Muhammad adalah seluruh pengikutnya yang setia. mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Termasuk keluarga, termasuk kita semua sebagai umat itu keluarganya, walaupun enggak ada hubungan darah, berdasarkan dalil ayat ini. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW datang, diam ada datang umpamanya anaknya Fatimah. Kemudian dirangkul oleh Nabi SAW. Kemudian datang lagi Ali, dirangkul, datang Hasan Husain. Kemudian Nabi menyatakan, ha'ulai ahlul baiti, mereka lah ahlul baiti, ahlul baitku, keluargaku. Datang seorang sahabat, Al-Asqa, menyatakan, wa'ana ya Rasulullah, apakah aku juga keluargamu ya Rasulullah? Nabi menyatakan, wa'anta. Padahal tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Oleh karena itulah, keluarga secara syar'i diukur dengan kesetiaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk keluarga. Beliau sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang setia, tunduk dan patuh kepada, juga disebut keluarga Fir'aun. Walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tetapi ketundukan, ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Fir'aun mengakibatkan oleh Allah mereka dianggap keluarga. Adapun kalau berbeda keyakinan seperti Fir'aun dan istrinya, istrinya tidak lagi termasuk keluarga Fir'aun. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika salah seorang anaknya tenggelam dan mau ditolong, kata Allah biarkan. Kata Nabi Nuh, dia keluargaku. Kata Allah, laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, walaupun anaknya sendiri itu. Istrinya sendiri, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, istrinya kafir. Dan dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu masalan alladziina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'amdaini min ibadina shalihain. Fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai' wa qila idkhulan nara. Itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya dua-duanya kafir. Suaminya Nabi, istrinya kafir. Anaknya juga salah satunya kafir. Laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Walaupun jelas ada hubungan darah, hubungan keluarga, tapi karena beda keyakinan, beda akidah, enggak lagi keluarga. Tapi yang satu keyakinan, walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, itu keluarga. Inilah beberapa ayat sebagai dalil tentang adanya alam kubur. Sehingga insya Allah pada hari Jumat yang akan datang kita tinggal mengupas hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya alam kubur, baik adab kubur, nikmat kubur ataupun fitnah kubur. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita masih cukup panjang karena waktu sholat maghrib di Bandung ini jam 6 lewat berapa, 17 menit kira-kira ya. Kita lebih dari setengah jam waktu yang kita miliki untuk bertanya jawab. Kita masuk sesi tanya jawab, silakan kepada Akhi Fawas untuk mengajukan pertanyaan dari para pendengar Radio Raja. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya untuk kesempatan di sore hari ini. Dan ikhwat al-Islam a'azanillah iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz Hafizullahu Ta'ala untuk kesempatan di sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Nah, Ustaz, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Telah banyak kami dengar tentang bagaimana dahsyatnya kengerian di alam kubur. Namun, masih saja hati ini merasa sangat sulit untuk bisa istiqomah dan masih sangat sulit kami untuk bisa mencari bekal di dalam menghadapi kengerian alam kubur tersebut. Mohon nasihat dan penjelasan bagaimanakah upaya kami untuk bisa istiqomah di dalam membekali diri di dalam menyongsong alam tersebut. Dari Saudara Suyono di Jakarta Timur. Ya, dari Pak Suyono di Jawa Timur, di Jakarta Timur, bertanya bahwa ini mungkin mewakili banyak orang pertanyaan ini ya. Sering kita mendengar kengerian hari kiamat, kengerian azab kubur, kengerian azab akhirat di neraka, dan seterusnya. Tapi sedahsyat itu penjelasan, banyak orang yang kurang tersentuh sehingga tidak merasa takut untuk berbuat maksiat atau kurang istiqamah di dalam menegakkan kebenaran di dalam dirinya, minimalnya keluarga dan masyarakat sekitarnya. Bagaimana yang harus dilakukan? Ini intinya minta nasihat ya. Ya, nasihat para ulama tentang masalah itu banyak. Di antaranya, pertama, banyak-banyaklah mengingat-ingat kematian. Dan untuk bisa lebih menghayati zikrul maut tersebut, fahami hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Khusus untuk daerah Bekasi atau Jabodetabek, kita mengkaji masalah yang berkaitan dengan kematian setiap hari Sabtu kedua di Masjid Al-Ihsan, Bekasi. Dekat daerah Roksi sana. Alamat jelasnya saya kurang begitu paham, tapi biasanya itu diumumkan juga di Radio Roja, ada kontak person dan alamatnya ya. Nanti coba dihadiri, itu kita mengkaji tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Tentang makna mati, tentang sakaratul maut, tentang ruh, hakikat ruh, perjalanan ruh setelah keluar dari abadan sampai ke akhirat, di mana ruh bertempat di dalam tubuh kita setelah keluar ke alam kubur, di mana ruh menempati tempat di alam kubur dan bagaimana di sana dan seterusnya, itu nanti akan kita bahas. Jadi bagi ikhwan dan akhwat Jabodetabek silakan hadir nanti Sabtu kedua. Itu yang pertama. Jadi zikrul maut. Pernah seorang wanita datang kepada Aisyah bercurhat tentang kekerasan hatinya. Hatinya ini keras, tidak tersentuh oleh nasihat. Kata Aisyah, "Aktsiri min dzikri hadhihi al-ladzat." Yani al-maut. Coba perbanyak oleh kamu mengingat-ingat kematian. Fa fa'alat faraqa qalbuha. Lalu dia melakukan saran Aisyah ini, maka hatinya pun menjadi melunak. Jadi banyaklah ingat bahwa kita akan mati. Itu pertama. Kedua, sering-sering ziarah kubur. Karena ziarah kubur juga mengingatkan kita kepada kematian dan hidup setelah kematian. Ketiga, bila perlu, sering-seringlah kita menyaksikan orang yang lagi sakaratul maut. Kengerian, penderitaan, kegelisahan yang teralami oleh orang yang akan mati itu berbekas besar pada perasaan, hati, dan pikiran kita. Coba bagi para pengguna internet umpamanya, yang sering membuka YouTube umpamanya, jangan hanya membuka hal-hal yang sifatnya menghibur, tapi coba buka umpamanya sakaratul maut. Nanti muncul video-video yang bukan rekayasa, yang merupakan rekaman dari keadaan seseorang yang akan mati. Banyak di sana. Bagaimana kegelisahannya, bagaimana penderitaannya, baik yang husnul khatimah maupun yang su'ul khatimah. Melihatnya, mendengarnya, menyaksikannya itu berpengaruh besar kepada hati kita. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama zikrul maut, sering-sering mengingat kematian. Kedua, ziarah kubur. Yang ketiga, kalau bisa banyak menyaksikan orang-orang yang akan sakaratul maut. Dan salah satu caranya kan kita gak tahu siapa yang akan sakarat ya, bilang dulu gitu. Ya mungkin. Nah, tapi caranya sering-seringlah menengok orang-orang yang sedang sakit. Begitu mendengar ada yang sakit, cepat tengok tuh. Siapa itu lagi sakaratul maut. Tapi jangan kecewa, oh belum sakarat gitu ya. Jangan kecewa. Ya minimal itu pahala besar dan didoakan oleh para malaikat bagi orang yang menengok orang yang sakit. Yang berikutnya kepada Pak Suyono tadi, sering-seringlah mengkaji ilmu. Hadirlah majelis ilmu, mendengar kajian baik langsung ataupun tidak langsung. langsung hadir di pengajian, tidak langsung melalui kaset, melalui radio Roja ini, melalui VCD dan seterusnya. Insya Allah ilmu itu pengaruhnya besar bagi keimanan kita, bagi kelunakan dan kekerasan hati kita, itu berpengaruh besar. Yang berikutnya, jaga pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, berilmu dan seterusnya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita dari ibadah. Itulah diantara cara-cara agar kita ini bisa lebih melunak hati kita, tidak keras, dan bisa lebih merasakan sentuhan bacaan Al-Quran, sentuhan hadis, sentuhan nasihat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita gilir dulu ke pertanyaan di sini ya, Fawad. Nah, silakan Ustaz. Saat tidur, ruh keluar dari jasadnya. Terus bagaimana orang mengalami mimpi dan orang tersebut bisa merasakan mimpinya tersebut? Iya. Ada tiga perbedaan antara tidur dengan mati, walaupun ada titik kesamaannya. Mati dan tidur sama-sama disebut wafat. Kalau mati al-wafatul kubra, kalau tidur al-wafatul sughra. Kalau tidur disebut wafat kecil. Makanya doa sebelum tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan proses yang kita alami. Tidur dulu baru bangun. Allahumma ya Allah bismika, dengan menyebut namamu, amutu, aku mati, wa ahya, aku hidup. Yang dimaksud aku mati adalah tidur, yang dimaksud aku hidup adalah bangun setelah tidur. Amutu baru ahya. Tapi banyak orang berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Dalam Sahih Bukhari amutu wa ahya. Kemudian setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah dia mewafatkan kami. Yang dimaksud menghidupkan adalah membangunkan. Yang disebut dengan mematikan adalah tidur. Jadi tidur pun oleh Nabi SAW disebut dengan mati. Al-Quran juga begitu. Menyatakan tidur dengan wafat. Seperti ayat tadi. Allahu yatawafal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa bagi yang belum mati ketika tidurnya. Disebut juga wafat. Nah, karena apa tidur disebut mati atau wafat? Karena memang dicabut ruh. Itu titik kesamaan antara hidup, antara mati dengan tidur. Adapun perbedaannya ada tiga. Pertama, lepas hubungan antara ruh dan jasad ketika mati. Adapun ketika hidup, ketika tidur, walaupun jasadnya, ruhnya keluar dari jasad, tapi antara ruh dan jasad masih ada hubungan. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi berpengaruh besar ke jasad. Kalau ruhnya di alam mimpi umpama mengalami dikejar-kejar ulat umpamanya ya. Ulat itu larinya kencang dalam mimpi ya. Kita mau lari beratnya luar biasa, teriak-teriak. Jasad kita yang tidur pun teriak-teriak. Ada pengaruh, ada hubungan. Pada anak-anak dalam mimpinya ruh mengalami kencing umpamanya. Jasadnya benar-benar ngompol di kasur. Gitu ya. Kemudian umpamanya ketika mimpi di alam mimpi ruhnya itu mengalami jatuh dari tempat tinggi. Jasadnya betul jatuh dari kasur ke bawah. Jadi masih ada hubungan walaupun sudah terpisah. Tapi sementara kan, tapi masih ada hubungan. Kalau mati sudah tidak ada hubungan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, wa taghayyuri halin ila hal. Berubah keadaan baik jasad ataupun ruh sebelum dan setelah mati. Sebelum mati jasad jantung berdenyut, darah masih berdesir, nafas masih berapa nafas? masih bernafas gitu ya, seluruh nadi masih berfungsi gitu ya. Tapi kalau sudah mati, berubah, mati semuanya. Kemudian suhu badan kita pun mendingin, tidak hangat lagi. Kemudian kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama, membusuk dan hancur. Tapi kalau masih hidup, seberapa puluh tahun pun lamanya, badan kita tetap utuh, tidak membusuk, bahkan tumbuh gitu ya, walaupun puluhan tahun. Itu perbedaan kedua. Dan perbedaan ketiga, berpindahnya alam dari alam dunia ke alam barzakh. Itu tiga perbedaan antara mati dengan tidur. Ada satu kesamaan, yaitu terpisah antara ruh dan jasad, tapi tiga perbedaan tadi. Oleh karena itulah, walaupun waktu tidur ruh keluar dari jasad, tapi masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, sehingga masih ada pengaruh apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi terhadap jasadnya yang ada di tempat tidur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali kepada pendengar Raja Fawas. Nah, Ustaz, sudah ada Bapak Reno di Jakarta yang sudah menunggu. Kami persilakan Pak Reno. Assalamualaikum. Silakan Pak Reno. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Fika barakallah. Saya temannya Ustaz Badru Salam. Iya, silakan. Iya, alhamdulillah, silakan Pak. Tanya nih, Mau Ustaz. Sehubungan saya pernah menyaksikan ada pulang bin pulang sedang sakaratul maut, terus kemudian sampai meninggal. Kemudian si mayit tersebut pada saat dinyatakan oleh tim rumah sakit itu sudah meninggal, itu dalam keadaan bersih ya meninggalnya. Terus kemudian menjelang untuk dikafani, saya juga pernah menyaksikan juga pada saat dikafani masih bersih. Sebelum dikafani, saya melihat jenazah itu masih bersih, terus dimandikan. Setelah dimandikan, selang berapa menit tuh berubah jasadnya si mayit tersebut, berubah jadi gosong atau hitam. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar juga bahwa apabila orang meninggal saat dimakamkan, 7 langkah si penjarah kubur itu atau yang mengantar kubur tersebut, maka akan terjadilah dialog malaikat dengan si mayit di dalam kubur itu. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah siksa kubur tersebut sudah terjadi pada saat sebelum dikafani si mayit tersebut? Nah, baik, terima kasih. Saya pernah dengar cerita itu ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat akan melakukan siksa terhadap si mayit itu setelah 7 langkah para penjarah kubur itu. Nah, terima kasih untuk Pak Reno. Jazakallah khairan untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz bisa menyimak. Nah. Pak Reno dari Polda Metro Jaya. Nah. Ya, mudah-mudahan tidak hanya Pak Reno dari Polda Metro Jaya yang mendengarkan kajian ini ya, tapi para polisi yang ada di Metro Jaya juga banyak yang mendengarkan ini, insya Allah. Pertanyaan Pak Reno, beliau pernah menyaksikan orang yang meninggal sejak sakaratul maut sampai meninggal. Setelah meninggal dimandikan, sebelum dikafani itu masih bersih, tapi pas mau dikafani kelihatan tubuhnya itu berubah menjadi gosong katanya begitu. Apakah ini termasuk salah satu azab kubur sehingga berpengaruh kepada jasadnya? Kemudian juga Pak Reno pernah mendengar hadis setelah 7 langkah para pelak pengantar itu pulang, dia dibangkitkan si mayit itu, kemudian ditanya oleh para malaikat, apakah ini juga benar? Iya, insya Allah hadis-hadis tentang alam kubur, baik azab kubur, fitnah kubur, atau nikmat kubur akan kita kaji pada hari Jumat yang akan datang. Apa yang disaksikan oleh Pak Reno tadi tentang berubahnya tubuh mayat sebelum dikuburkan menjadi gosong, apakah itu azab kubur atau bukan, dan apakah itu menunjukkan azab kubur bisa terjadi sebelum si mayat dikuburkan, apakah benar demikian? Iya, pertama bahwa azab kubur terjadi setelah mayat dikuburkan. berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yang insya Allah hadis-hadisnya secara rinci akan kita terangkan pada hari Jumat yang akan datang. Cuma khusus yang berkaitan dengan masalah ini, ketika si mayit itu dipikul menuju alam kuburnya, menuju kuburannya, kalau umpamanya si jasad jenazah itu orang mukmin, dia berteriak qaddimu qaddimu, cepatkan cepatkan, gitu ya. Artinya dia ingin segera masuk ke alam kubur karena ingin segera memperoleh nikmat kubur. Adapun orang kafir ketika dipikul, dia berteriak ya laitani aina yadhhabuna biha, aduh celaka aku, mau dibawa kemana oleh mereka jasad ini, jenazah ini. Itu menunjukkan belum diazab. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang memang telah didengar oleh Pak Reno tadi, bahwa setelah 7 langkah para pelayat itu pulang, maka datanglah 2 malaikat munkar dan nakir, lalu dibangunkanlah si mayit itu, lalu ada dialog, pertanyaan. Pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Dan itu benar, sebagaimana rinciannya akan dijelaskan pada hari Jumat yang akan datang insya Allah, kalau tidak ada halangan. Walhasil dari semua penjelasan tadi, kita tahu nikmat dan azab kubur hanya akan teralami setelah orang itu dikuburkan. Ini khusus bagi orang-orang yang dikuburkan. Adapun bagi orang yang matinya tidak dikubur, seperti dibakar atau memang disalib atau karena tenggelam di lautan, maka proses yang dia alami itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jelas akan masuk ke dalam alam kubur juga. Adapun berubahnya jasad yang mati sebelum dikuburkan, malah sebelum dikafani gitu ya, kalau sudah dikafani nggak akan terlihat. Tapi ini terlihat sebelum dikafani, berarti sebelum disolatkan, baru selesai dimandikan, sebelum dikafani sudah berubah. Maka barangkali ya, harus ada penyelidikan secara medis. Dan ini teralami bukan hanya bagi orang yang sudah mati, bagi orang yang masih hidup juga karena kesalahan obat atau karena keracunan obat gitu ya. Kemudian tubuhnya yang tadinya, kulitnya yang tadinya putih berubah menjadi gosong gitu ya, menjadi hitam. Itu ada karena keracunan obat umpamanya. Walaupun belum mati, orangnya masih tetap hidup. Dan saya sendiri pernah menyaksikan dan mengenal orang yang seperti ini. Jadi masih hidup, karena keracunan obat jadi gosong tubuhnya itu. Barangkali mayit itu juga demikian. Mungkin keracunan obat sebelumnya, dan reaksi dari obat itu baru terjadi setelah mati, mungkin saja gitu ya. Sehingga kegosongan badannya itu karena keracunan obat tadi. Mungkin seperti itu bagi Pak Reno, wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali ke pendengar roja. Baik Ustaz, berikutnya ada Bapak Sardi di Sukatani Tangerang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kan Pak Sardi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau nanya, mau bayar zakat mal ini. Saya bekerja, punya tabungan 100 juta misalnya gitu. Saya bayar zakat mal 2,5%. Terus tahun depan misalnya jadi 110 juta, saya harus bayar berapa itu Pak ya? Iya, pertanyaan mengenai fikih zakat ini Ustaz, mungkin ada ulasan. Di cancel aja ya, nah, kita khusus berkaitan dengan masalah ini. Mohon maaf untuk Bapak Sardi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami utamakan bagi Anda yang akan bertanya perihal yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Saya angkat pertanyaan dari Ummu Aisyah di Cimanggis Ustaz. Silakan. Nah berikutnya, Ustaz Barakallahu Fikum, di dalam Al-Quranul Karim dikiaskan bahwasannya di dalam surga, para penduduk surga ditemani oleh bidadari cantik. Lalu bagaimana dengan para wanita halnya Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, Ummu Aisyah di Cimanggis. Kalau dikatakan bahwa para laki-laki akan mendapat bidadari di surga nanti, bagaimana dengan para wanita? Cemburu kayaknya dia. Para wanita tetap akan mendapatkan pasangan atau suami. dan suaminya di akhirat adalah juga yang menjadi suaminya di dunia ini, bila dua-duanya masuk surga. Kalau suami istri di dunia ini soleh dua-duanya, dua-duanya masuk surga, dua-duanya akan tetap menjadi suami istri. Wah, bosen dong itu lagi. Ya enggak, bosen itu penderitaan. Dan di akhirat, di surga enggak ada yang namanya penderitaan. Walaupun suaminya masih ini-ini juga, tapi berbeda keadaan, berbeda karakter. Keadaannya kalau umpamanya di dunia jelek, kalau di sana super tampan. Dan ketampanannya bertambah dan bertambah terus. Sehingga dijelaskan dalam hadis, ketika suami di surga itu meninggalkan istrinya untuk suatu keperluan, maka setiap kali suaminya ketiup angin surga, dia akan bertambah tampan. Begitu pulang ke rumahnya, istrinya tercengang. Demi Allah, engkau lebih tampan, jauh lebih bertampan dibandingkan ketika engkau berangkat tadi. Ketika berangkat aja tampannya sudah luar biasa. Ketika pulang jauh lebih tampan lagi. Apa kata suaminya? Demi Allah, engkau pun demikian, jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi gitu. Meninggalkannya enggak lama-lama banget. Sehingga begitu setiap kali ketemu selalu tambah kangen, tambah mesra, tambah sayang, tambah cinta, tambah segala-galanya. Seperti itu. Jadi enggak ada kebosanan. Walaupun suami masih tetap itu-itu juga gitu ya. Dan itulah salah satu kebahagiaan yang teralami, bukan satu-satunya. Yang teralami oleh ahlu surga memperoleh pasangan-pasangannya yang luar biasa mempesonakan bagi pasangannya masing-masing. Terus bagaimana dengan gadis yang mati sebelum menikah, bujangan yang lapuk, kemudian mati sebelum menikah juga gitu ya, sebelum laku. Tapi soleh, gak apa-apa lapuk-lapuk juga, soleh. Kemudian masuk surga. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wallahu a'lam, maka gadis ini akan dinikahkan dengan bujang di sana. Bagaimana dengan umpamanya suaminya ke surga, wanitanya ke neraka? Maka itu akan dinikahkan dengan wanita yang ke surga sementara suaminya ke neraka. Oleh karena itu, Maryam dengan Asia itu kelak di akhirat di surga akan dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, yang oleh Syekh Salim menyatakan riwayat ini sahih, kata Rasulullah SAW bahwa Asia dan Maryam akan menjadi istriku di akhirat, di surga nanti. Padahal Asia ini suaminya kafir ketika di dunia. Siapa suaminya? Fir'aun. Dan Maryam ini ketika di dunia tidak memiliki suami. Siapa Maryam? Ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa adalah seorang nabi. Nah, nanti Asia dan Maryam akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Jadi kepada Ummu Aisyah, jangan khawatir merasa bosan dengan suami di dunia, kalau dua-duanya masuk ke dalam surga tetap akan peroleh pasangan yang membahagiakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Satu lagi dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Pak Aris di Keranji, Pak. Silakan, Pak Aris. Gini, Assalamualaikum. Saya tidur malam. Tengah malam saya bangun. Kebetulan kamar itu gelap, kamar saya itu. Mohon maaf, Pak, agak dikecilkan radionya, Bapak. Nah, silakan. Ya. Ketika itu saya lagi tidur malam. Begitu saya terbangun, saya membayangkan betapa sempitnya kuburan dan saya sangat perikan sekali. Gimana itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Iya. Nah, Pak Panji di Keranji. Pak Aris, Pak. Ustaz. Pak Aris di Keranji. Nah, silakan. Pak Aris menyatakan suatu malam tidur, kemudian tengah malam bangun. Dan begitu bangun, dia membayangkan kuburan ini betapa sempitnya gitu ya, gelap dan mengerikan. Bagaimana tentang itu? Itu bagus. Kalau kita mampu membayangkan kengerian alam kubur itu bagus. Asal ada pengaruhnya, jangan mengeri setelah ngeri, tetap maksiat lagi. Dengan kengerian yang dialami saja tetap maksiat, apalagi kalau gak ngeri ya. Bagus itu kalau menimbulkan efek takut kepada kita, dan efek takut ini mendorong kita untuk taqarrub lebih intensif lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperbanyak ibadah, lebih rajin memperbanyak kebaikan, dan lebih gigih dalam menjauhi kemaksiatan. Apabila memungkinkan itu teralami lebih sering, bagus. Bagus, bayangkan alam kubur yang begitu mengerikan, begitu sumpek, sempit, dan begitu gelap umpamanya, dan itu menimbulkan rasa takut sehingga kitanya sendiri khawatir mengalami hal yang demikian kemudian beribadah. Jangankan gitu, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah suatu saat pergi dari rumahnya melayat orang yang sedang sakit. Ketika dilayat, yang sedang sakit itu sedang berada dalam sakaratul maut. Dia melihat, menyaksikan kenyirian, penderitaan, kegelisahan orang yang sedang sakaratul maut itu sampai matinya. Maka setelah selesai mengikuti prosesi penguburan, dia pulang ke rumahnya dengan roman wajah yang jauh berbeda dengan roman wajah ketika dia berangkat tadi. Jadi mendung gitu ya. Jadi kelihatan sedih dan takut. Keluarganya melihat perubahan wajah itu dan ingin menghiburnya. Kemudian menyajikan makanan. Ta'am ya rahimakumullah. Ini makanan wahai rahimakumullah. Apa kata dia? Ya ahla alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fa wallahi inni ra'aitu, kata beliau, wahai keluargaku, silakan kalian makan dan minum. Demi Allah, aku telah melihat sebuah kejadian yang sejak saat ini aku akan mempersiapkan diri menghadapi kejadian yang mungkin aku akan alami suatu saat, yaitu kengerian hari pada waktu sakaratul maut. Berpengaruh besar. Sejak saat itu ibadahnya jauh lebih intensif, dan rasa keinginan hasratnya kepada dunia tidak sebesar sebelumnya. Ini efek dari melihat sakaratul maut. Dan efek seperti itu juga harus ada terasakan oleh kita ketika Pak Aris tadi mengalami, membayangkan betapa mengerikannya alam kubur seperti itu. Itu sebuah hal yang positif insya Allah, dan harus memberikan dampak yang positif juga bagi kita sekalian. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.